Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadith hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-19 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha, pada jilid yang kedua. Nah, mari kita mulai. Ad-darsut tasi'a asyara. Pelajaran yang ke-19. Pelajaran yang ke-19. Amrun. Arju an tashtariya li hadzal kitaba minal hindi indama tadhhabu ila hunaka fi utlatish shayfi. Arju an tashtariya li hadzal kitaba minal hindi indama tadhhabu ila. Diulang. Arju an tashtariya li hadzal kitab. Baca. Arju antaster antastaria li hadzal kitaba. Arju antastaria li hadzal kitaba. Minal hindi. Indama tadhhabu ila hunaka fi utlatish shayfi. Indama tadhhabu ila hunaka fi utlatish shayfi. Aku berharap engkau membelikanku kitab ini dari India ketika engkau pergi ke sana pada liburan musim panas. Pada liburan musim panas. Innahu bilughatil urdiyati wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Innahu bilughatil arabiyati wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Innahu bilughatil urdiyati wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Innahu bilughatil urdiyati wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Kitab tersebut berbahasa Urdu dan aku tidak mendapatinya di perpustakaan di sini. Kitab tersebut berbahasa Urdu dan aku tidak mendapatinya pada perpustakaan di sini. Ana asifun inni lan adhaba ilal hindi fi utlatis saifi. Saya minta maaf atau saya menyesal. Saya minta maaf, sesungguhnya aku tidak pergi ke India pada liburan musim panas ini. Saya minta maaf karena sebenarnya saya tidak pergi ke India pada liburan musim panas. Uridu an adhaba ila Baghdada li azura khali alladhi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Uridu an adhaba ila Baghdada li arju qawli ladhi. Aku ingin pergi ke Baghdad untuk mengunjungi pamanku yang bekerja di kedutaan India di sana. Aku ingin pergi ke Baghdad menjauhi pamanku yang bekerja di Wa ikhwatuka ala yadhabuna ilal Hindi. Wa ikhwatuka ala yadhabuna ilal Hindi. Dan saudara-saudaramu, tidakkah mereka pergi ke India? Dan saudara-saudaramu, tidaklah mereka pergi ke India. Naam, hum aidon lan yadhabu hadal ama. Naam, hum aidon lan yadhabu hadal ama. Benar, mereka juga tidak pergi pada tahun ini. Benar, mereka tidak pergi pada tahun ini. Yuriduna an yabqau bil madinatil munawwarati liyahfadzul qur'anal karima. Yuriduna an yabqau bil madinatil munawwarati. Mereka ingin tinggal di Madinah Munawwarah untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Mereka ingin tinggal di Madinah Munawwarah untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Wa akhwatuka dan saudari-saudarimu huna aidon lan yadhabna ilal hindi fi hadhil utlah. Mereka juga tidak pergi ke India pada liburan ini. Mereka tidak pergi ke India pada liburan ini. Yuridna an yadhabna ila Makkata awalan liya'tamirna wa yabqaina hunaka syahron inda khalatina. Yuridna an yadhabna ila Makkata awalan liya'tamirna wa yabqaina hunaka syahron inda khalatina. Mereka ingin pergi ke Mekah. Mereka ingin pertama kali pergi ke Mekah untuk umrah dan tinggal di sana selama sebulan di bibi kami. Mereka ingin pergi ke Mekah pertama kali ke Mekah untuk umrah dan tinggal di sana satu bulan. Thumma sayadhhabna ilal riyadi li ziyarati ammina alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Thumma sayadhhabna ila riyadi li ziyarati ammina alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Kemudian mereka ingin pergi ke Riyadh. Kemudian mereka pergi ke Riyadh untuk mengunjungi paman kami yang bekerja di salah satu masarif, itu penukaran uang atau bank ya, di salah satu bank yang ada di sana. Kemudian mereka ingin pergi ke Riyadh untuk menjarahi paman kami yang bekerja di salah satu bank di sana. Ata'rifu ahadan minatulabil hunudi yadhabu ilal hindi fi hadihil utla. Apakah engkau tahu seseorang dari siswa India yang akan pergi ke India pada liburan ini? Apakah engkau mengetahui salah satu dari murid India yang akan pergi ke India pada liburan ini? Sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun Sayadhabu ilal hindi qariban. Samitu anna tulaban hindi min Khalidun ismuhu Khalidun sayadhabu ila hindi. Aku mendengar bahwasanya seorang siswa India yang bernama Khalid akan pergi ke India dalam waktu dekat. Aku mendengar bahwasanya salah satu siswa yang bernama Khalid akan pergi ke India dalam waktu dekat. Naam, ana a'rifuhu. Naam, ana a'rifuhu. Benar, aku mengenalnya. Benar, aku mengenalnya. Wa sayadhhabu fil usbu'il muqbili. Wa sayadhhabu fil usbu'il muqbili. Dia akan pergi pada pekan depan. Benar, dia akan pergi pada pekan depan. Walakinnahu lan yarji'a. Walakinnahu lan yarji'a. Namun akan tetapi dia tidak kembali. Namun akan tetapi dia tidak kembali. 5. Kenapa? Kenapa? Li'annahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaji. Li'annahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaji. Dikarenakan dia sakit dan akan tinggal di India untuk berobat. Dikarenakan dia sakit dan akan tinggal di India untuk berobat. Ata'rifu Ja'faron? Ata'rifu Ja'faron? Apakah engkau mengenal Ja'far? Apakah engkau mengenal Ja'far? Na'am a'rifuhu lakinnahu min Pakistana. Na'am a'rifuhu lakinnahu min Pakistana. Benar, aku mengenalnya, namun dia dari Pakistan. Benar, aku mengenalnya, namun dia dari Pakistan. Yumkinuhu an yastariya hadal kitaba min Pakistana, fa innal kutuba urdiyata mawjudatun fil hindi wa Pakistana. Yumkinuhu an yastariya hadal kitaba min Pakistana, fa innal kitaba Pakistan. Nah, fa innal kutubal urdiyata mawjudatun fil hindi wa Pakistana. Diulang. Fa innal kutubal urdiyata mawjudatun fil hindi wa Pakistana. Memungkinkan dia untuk membelikan kitab ini dari Pakistan karena kitab-kitab berbahasa Urdu ada di India dan Pakistan. Memungkinkan dia membeli kitab-kitab ini dari Pakistan karena kitab-kitab berbahasa Urdu ada di India dan di Pakistan. Ashkuruka ya Ayyubu jazakallahu khairan. Ashkuruka ya Ayyubu jazakallahu khairan. Aku berterima kasih kepadamu wahai Ayyub, semoga Allah membalasmu kebaikan. Sa'ad habu ilaihil ana wa aqulu lahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad habu ilaihil ana wa aqulu lahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan pergi sekarang ke sana dan aku akan berkata kepadanya. Aku akan pergi ke sana sekarang dan akan berkata kepadanya assalamualaikum. Terus dia mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fi amanillah. Nah. Fi amanillah. Barakallahu fikum. Coba diulang untuk menguatkan kosakata ya, supaya kosakatanya antum terus bertambah dan juga memahami bacaan hubungan antar kalimat beserta terjemahannya. Nah. Bergantian dibaca. Arju antastariya li hadzal kitaba minal hindi indama tadhhabu ila hunaka fi utlati soifi innahu bilugatil urdiyati wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Artikan. Aku berharap membeli engkau membelikanku. Engkau membelikanku kitab ini dari India ketika engkau pergi ke sana pada liburan musim panas. Ya, sesungguhnya terus? Kitab berbahasa Urdu. Sesungguhnya kitab ini berbahasa Urdu dan aku tidak mendapatinya di perpustakaan sini. Ya, bisa perpustakaan, bisa toko-toko buku artinya. Toko-toko buku sini. Naam. Ana asifun inna lan adhaba ilal hindi ini lan adhaba ilal hindi fi utlati soifi uridu an adhaba ilal bagdada li azura khali ladhi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Artinya aku minta maaf sesungguhnya aku tidak pergi ke India pada liburan musim panas. Aku ingin pergi ke Baghdad untuk mengunjungi pamanku yang apa ini? Bekerja di kedutaan India di sana. Wa ikhwatuka ala yadhabuna ilal hindi. Dan saudara-saudaramu, Tidakkah mereka pergi ke India? Aksanta. Ganti. Iya, terus. Ayubu. Naam. Hum aidan lan yadhhabu hadzal 'ama. Benar. Mereka juga tidak akan pergi tahun ini. Yuriduna an yabqaw bil madinatil munawwarati yahfadul Qur'anal Karima. Mereka ingin tinggal di Madinah Al Munawwarah untuk menghafal Al-Qur'an yang mulia. Fa akhwatuka, dan saudari-saudarimu, huna aidan lan yadhhabna ilal hindi fi hadhil utlati. Mereka juga tidak akan pergi ke India pada liburan kali ini. Yuridna an yadhhabna ila Makkah awalan ya'tamirna. Mereka akan pergi ke Makkah untuk pertama kalinya mereka umroh. Wajad qaina hunaka syahrun 'inda khalatina. Dan mereka akan tinggal di sana satu bulan bersama bibi kami. Awalan di situ maksudnya yang pertama kali dilakukan ketika di Makkah itu umroh dulu, setelah itu tinggal di rumah bibinya. Bukan baru pertama umroh, bukan. Artinya bisa jadi sebelumnya pernah ke situ, pernah umroh, ya, bisa jadi gitu. Cuman yang dimaksud di situ mau pergi ke Mekah untuk melakukan beberapa perkara. Pertama, umroh, lalu setelah itu berkunjung ke bibinya. Sehingga diartikan mereka ingin pergi ke Mekah pertama kali yang mereka lakukan adalah untuk umroh. Kemudian mereka tinggal di sana di bibi kami atau pada bibi kami. Ya, lanjutkan. Umma sadhabna ila Riyadh li ziyarati ammina alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Kemudian mereka akan pergi ke Riyadh untuk mengunjungi paman kami yang sedang bekerja di salah satu bank di sana. Amrun. Ata'rifu ahadan minat tullabil hunudi yadhabu ilal hindi fi hadhil utlati. Apakah engkau mengenal seseorang dari siswa India, dari para siswa India yang akan pergi ke India pada liburan kali ini? Sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun sayadhabu ilal hindi qariban. Aku mendengar bahwasanya ada seorang siswa dari India namanya adalah Khalid yang akan pergi ke India dalam waktu yang dekat. 6. Hasyab, cukup. Ganti. Ayub. 6. Ana a'rifuhu wa sayadhabu fil usbu'il muqabili walakinnahu layyarji'a. Benar, aku mengenalnya. Dia akan pergi di pekan depan, saat pekan depan. Akan tetapi dia tidak kembali lagi. Amr. 5. Kenapa? Li'annahu maridun wa saya baqa fil hindi lil ilaji. Karena dia sakit dan akan tinggal di India untuk berobat. Atarifu Ja'faron? Apakah kamu mengenal Ja'far? Amr. Na'am, a'rifuhu. Lakinnahu min Pakistana. Benar, aku mengenalnya. Akan tetapi dia dari Pakistan. Ayub. Yumkinuhu ayastari hadal kitaba min Pakistana fa'inal kutubal urdiyata maujudatun fil hindi wa Pakistana. Memungkinkan apabila kamu membeli. Memungkinkan dia membeli kitab ini dari Pakistan karena kitab berbahasa Urdu ada di Hindia dan Pakistan. Amr. Ya. Ashkuruka ya Ayubu jazakallahu khairan. Aku berterima kasih padamu wahai Ayub, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Saat habu ilaihil ana wa aku lulahu. Aku akan pergi kepadanya sekarang dan aku akan berkata kepadanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayub, waalaikumsalam. Fi amanillah. Nam, warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran yang ke-19 banyak kosakata baru, terutama fi'il ya. Nah, ada beberapa fi'il yang sebelumnya belum ada dan timbangan fi'ilnya itu bukan fi'il sahih. Ada fi'il yang dia itu ajwab, ada juga yang nakis. Nah, di antara fi'il-fi'il tersebut yang pertama kalau kita amati ya, supaya kita bisa membedakan antara isim dan fi'il. Yang di baris pertama antastariya itu fi'il, fi'il mudhari'. Asalnya istara yastari. Istara yastari, fi'il mudhari'. Karena fa'ilnya anta, maka huruf mudhari'nya jadinya ta. Tastari, tastari. Fa'ilnya apa? Mujuban anta. Kenapa dibaca fathah? Karena ada an, menjadi antastariya. Itu fi'il. Apa fi'il madinya? Ishtaro. Ishtaro yastari. Dari ifta'ala yafta'ilu. Itu wazan timbangannya. 6. Kemudian juga ada fi'il azura. Ini azura. Dari zaro yazuru. Zaro yazuru. Artinya mengunjungi. Zaro yazuru. Karena fa'ilnya anta, fa'ilnya anna di situ menjadi azuru. Azuru artinya aku mengunjungi. Ada lam li azura. Ada lam yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub sehingga dibaca menjadi apa? Li azura. Mengerti? Berarti azuru asalnya apa? Azuru, aku mengunjungi. Li azura mansub karena ada lam. Nah, itu fi'il mudhari'. Nah, dari jenis fi'il ajwab. Ajwab jaro yazuru. Nah, kemudian juga ada fi'il yang lainnya an yabqau. Nah, dari asalnya itu baqiya yabqa. Baqiya yabqa. Karena fa'ilnya di situ wawu yang menunjukkan kepada mereka, berarti asal fi'ilnya yabqauna. Yabqauna, yabqauna. Kenapa nunnya hilang? Karena ada an, menjadi an yabqau. Mansub. Itu fi'il ya, itu fi'il yabqau, itu fi'il. Fa'ilnya wawu. Artinya tinggal. Yabqau, mereka tinggal. Bil Madinah, di Madinah. Kemudian fi'il mana lagi fi'il? Liya'tamirna, dari iktamaro. Iktamaro ya'tamiru. Ya'tamirna itu dari fi'il iktamaro ya'tamiru. Iktamaro, iktamaro, iktamaro, iktamaro, iktamaro, iktamaro, iktamaro, iktamaro, iktamaro, iktamarna. Dari situ ya, iktamarna. Kalau mudoreknya menjadi ya'tamiru, ya'tamironi, ya'tamiruna. Tak tamiru, tak tamironi, tak tamirna. Ya tamirna, namhuna, ya tamirna. Berarti dari apa? Dari PL mudorek, ya tamiru, ya tamironi, ya tamiruna. Lalu tak tamiru, tak tamironi, ya tamirna. Nah, berarti dilurus barisan apa? Barisannya huna. Ya tamirna. Artinya umroh, mengerjakan umroh. Yabqauna, yabqauna juga sama dengan yabqauna. Yabqauna untuk fa'ilnya wawu jama'ah, yabqauna kalau yabqauna fa'ilnya nun, nun niswa. Nun niswa fa'ilnya. Nah. Ini penting untuk bisa membedakan fi'il isim ya. Nah. Yabqauna. Kemudian PL berikutnya mana? Yang sayap ko itu sama. Sayap ko itu yang PL-nya huwa. Sayap ko. Yap ko, yap ko yani, yap kauna. Tap ko, tap ko yani, yap koina. Itu kalau di tasrif. Terus kalau anta, tap ko, tap ko yani, tap kauna. Antinya tap kina, tap ko yani, tap koina. Ap ko, napko. Itu tasrifannya. Nah, untuk mengerti tentang pembagian fi'il, tasrif dan sebagainya di kitab Sorob. Nah, artinya apa? Ketika antum kebingungan untuk bisa membedakan ini timbangannya mana, ini babnya apa, bagaimana mentasrifnya, nanti bisa melihat pada kitab Sorob ya. Nah, sehingga apa harapannya kalau kitab yang sedang proses edit ini bisa selesai, ketika mendapatkan yang seperti ini kitab langsung dibuka, bisa buka halaman sekian, halaman sekian, nanti bisa jadi referensi antum untuk mengerti fi'il ini dari ini dari ini gitu, lebih memudahkan untuk mengerti sehingga mudah untuk membedakan. Karena di antara kelemahan dalam berbahasa Arab ketika enggak bisa membedakan ini fi'il atau isim. Enggak bisa membedakan ini jenisnya fi'ilnya apa, wazannya apa. Sehingga sulit menentukan fa'ilnya. Itu ya. Naam dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Apa? Yang mana? Awalan. Awalan bisa jadi hal, bukan dorob. Hal. Dalam keadaan mereka memulai untuk demikian, demikian. Enam. Atau juga bisa untuk yuridna an yadhabna ina ke hal. Hal untuk yadhabna. Nanti kalau memasuki nahu akan mengerti. Ini ya rinciannya insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Kita masuk ke pertanyaan ya. Mencukup tambah menjawab 5 pertanyaan. Perintahnya di situ, ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Naam. Soal yang pertama, Anda bacakan nanti antum baca ulang sambil diisi. Aina yuridu Ayyubu an yadhhaba fi utlatus saifi? Ke mana Ayyub ingin pergi pada liburan musim panas? Nanti antum jawab. Yuridu an yadhhaba titik-titik atau yuridu Ayyubu an yadhhaba titik-titik. Itu jawabnya. Ayyub ingin pergi titik-titik. Aina ya'malu khaluhu? Di mana pamannya bekerja? Di mana pamannya bekerja? Pamannya Ayyub. Iya, karena lagi membicarakan Ayyub. Aina ya'malu khaluhu? Di mana pamannya bekerja? Jawabannya ya'malu titik-titik. Pamannya kerja di titik-titik. Atau ya'malu khaluhu. Boleh khaluhu disebutkan lagi, boleh juga enggak? Boleh antum mengucap ya'malu khaluhu fi titik-titik atau ya'malu fi titik-titik. Kalau antum menyebut ya'malu khaluhu berarti khaluhu sebagai fa'il. Kalau antum enggak menyebut khaluhu, mana fa'ilnya? Mustatir huwa kembali ke khal yang ada di pertanyaan. Kembali ke khal yang ada di pertanyaan. Bagusnya khalnya enggak usah disebutkan. Kenapa? Karena sudah cukup dengan kata yang ada di pertanyaan, sudah cukup dengan itu. Yang nomor tiga, lima da yuridu ikhwatuhu an yabqau bil madinatil munawwarati. Kenapa saudara-saudaranya ingin tinggal di Madinah Munawwarah? Kenapa saudara-saudaranya ingin tinggal di Madinah Munawwarah? Jawabannya boleh langsung kepada li titik-titik. Atau kalau mau dijawab panjang, yuridu ikhwatuhu an yabqau bil Madinah Munawwarah li titik-titik. Li di situ setelah itu fi'il mudhari'. Gitu ya. Berarti jawabannya gimana? Boleh mengulang pertanyaan? Yuridu ikhwatuhu an yabqau bil Madinati Munawwarati li titik-titik atau langsung li titik-titik sebutkan fi'il mudhari'nya. Alasannya. Nomor 4. Limada turidu akhawatuhu an yadhhabna ila Makkata? Kenapa saudari-saudarinya ingin pergi ke Mekah? Nah, jawabannya li titik-titik langsung sebutan fi'il dan fa'ilnya. Atau kalau mau jawab panjang, jawab turidu akhawatuhu an yadhhabna ila Makkata li titik-titik. Li di situ lam ta'lil, setelah itu datang fi'il mudhari yang ada an yang disembunyikan, gitu kan? Nah, kemudian yang nomor 5. Li ziyarati man yadhhabna ila Riyadh. Untuk berkunjung kepada siapa mereka pergi ke Riyadh? Jawabannya yadhhabna ila Riyadh li titik-titik. Yadhhabna ila Riyadh li titik-titik. Nah, silakan dibaca dijawab. Nomor 1 siapa? Aina yuridu Ayyubu an tadhhaba fil fi utlatis sayfi? Kemana Ayyub menginginkan untuk pergi pada liburan musim panas? Yuridu Ayyubu an yadhhaba fi utlatis sayfi ila Baghdad. Artinya Ayyub ingin pergi pada liburan musim panas ke Baghdad. 6. Nomor 2. Aina ya'malu kholihu? Di mana pamannya bekerja? Ya'malu fi ahada masorifi riyadi. Betul enggak jawabannya itu antum? Mana sih? Ini bukan. Kholatu. Hah? Benar enggak? Yang khol bukan yang am. Am dengan oh, am beda ya. Am itu paman dari pihak ayah, kalau khol paman dari pihak ibu. Yang ditanyakan sekarang paman dari pihak ibu. Di mana pamannya bekerja? Jawabannya ya'malu fi Baktis. Ketemu enggak? Belum. Di atas. Oh, di atas. Oh, ini ya. Fi sifaratil. Nah, fi sifaratil Hindi. Sifaratil Hindi. Ya itu. Ya'malu fi sifaratil Hindi. Ya'malu fi sifaratil Hindi. Nah, bi Baghdada. Bi Baghdada. Fi Baghdada. Nah, bekerja di kedutaan. Kedutaan India di Baghdad. Di Baghdad. Nah, nomor 3. Limada yuridu ikhwatuhu ayyabqaw bil madinatil munabarati? Mengapa saudara-saudaranya ingin tinggal di Madinah Al Munawwarah? Yuridu ikhwatuhu li annahum an yabqaw bil madinatil munawwarati liyahfadzul Qur'anal Karimah. Kalau jawabannya panjang, ulang pertanyaannya yang berurutan. Yuridu ikhwatuhu an yabqau bil madinati munawwarati liyahfadzul Qur'anal Karimah. Itu. Apa tadi jawabannya? Yuridu ikhwatuhu an yabqau bil madinati munawwarati liyahfadzul Qur'anal Karimah. Saudara-saudaranya ingin tinggal di Madinah untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Kalau jawabannya panjang, kalau jawabannya singkat, langsung liyahfadzul Qur'anal Karimah, untuk menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Nah, nomor 4. Limada turitu akhwatuhu ayat habna ila makata. Turitu akhwatuhu ayat habna ila makata li ya'tamirna wa yabqaina hunaka syahrun inda kholatihi. Inda kholatihinna. Tihinna. Artinya? Nah? Artinya apa? Oh iya. Kenapa mereka? Kenapa saudari-saudarinya menginginkan pergi ke Mekah? Yaitu untuk umroh. Dan tinggal di sana satu bulan di kediaman bibinya. Bibi mereka. Di tempat bibi. Di bibi mereka. Di tempat bibi mereka. Nah, nomor 5. Liziyarati man yadhabna ila riyadi. Siapa yang ingin dikunjungi oleh mereka di Riyadh. Li ziyarati man, berkunjung kepada siapa? Berkunjung kepada siapa? Mereka pergi ke Riyadh. Atau kalau dibalik, mereka pergi ke Riyadh untuk berkunjung kepada siapa? Mereka pergi ke Riyadh untuk berkunjung kepada siapa? Jawabannya yadhabna ila Riyadi li ziyarati ammina. Ammihinna. Menceritakan mereka li ziyarati ammihinna. Yadhabna ila riyadi li ziyarati ammihinna. Mereka pergi ke Riyadh untuk mengunjungi paman mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apa ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, kalau enggak ada, insyaallah kita lanjutkan besok malam. Besok malam Senin masih Darusul Ulugha 2 ya. Sampai nanti kalau kitab modul yang sorob sudah dicetak, insyaallah akan berganti kepada modul sorob. Dan sangat penting modul sorab itu, karena kita akan menyelesaikan Durusul Ugho 2. Ketika masuk Durusul Ugho 3 itu nahunya sudah lumayan tinggi, sudah setingkat dengan Mutamima, bahkan lebih tinggi dari Mutamima Durusul Ugho 3 nahunya. Itu kalau enggak diimbangi dengan sorab, kewalahan, kesulitan. Nah, seperti sekarang antum sudah mendapati beberapa fi'il kan? Ada fi'il yang bentuknya ajwab, ada yang nakis. Nah, itu harus bisa bedakan fi'il-fi'il ini. Fi'il ini timbangannya apa? Harus mengerti timbangannya. Dari 22 wazan, fi'il ini masuk ke timbangan yang mana? Itu harus mengerti. Pertama gitu, yang pertama kali harus mengerti itu dulu. Ini masuk timbangan yang mana? Sebelum melihat kepada yang lainnya. Oh, ini masuk kepada timbangan misalkan ifta'ala ifta'ilu, seperti tadi i'tamaru i'tamiru. Kan itu. Atau misalkan antum mendapati fi'il lainnya, misalkan dalam bacaan mana? Syaro yazuru. Nah, itu. Mana timbangannya apa ini? Harus mengerti kalau itu timbangannya masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Syaro yazuru itu masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Nah, mengerti itu. Nah, di kitab sorob dirinci tentang perkara itu, meskipun enggak mesti memahaminya sambil belajar, dengan membaca insya Allah sudah mengerti, karena itu sudah dengan bahasa Indonesia dan dipermudah. Tapi tetap diajarkan supaya lebih mengerti lagi. Maksudnya apa? Ketika kitab ini sudah dipegang, harapannya meskipun bab-bab ini belum disampaikan, silakan baca terus sampai halaman belakang, itu bermanfaat. Karena insya Allah dibikin untuk lebih mudah dipahami. Namun tetap kita punya niat supaya meskipun mudah untuk dibaca, tetap diajarkan lewat online supaya bisa lebih maksimal untuk mengerti. Nah, itu ya. Nah, di situ pentingnya nanti untuk mengimbangi pelajaran di L2 yang semakin kosakatanya semakin rumit. Fi'il-fi'ilnya tambah banyak, apalagi ketika masuk Durusul Ugho 3 nanti. Nah, ini harus diimbangi dengan pengetahuan yang banyak tentang kosakata. Nah, karena di antara keberhasilan mengerti bahasa Arab itu kita bisa membedakan kata. Bisa membedakan ini fi'il, ini isim, ini huruf. Kalau fi'il, dari fi'ilnya fi'il apa? Masuk dalam wazan apa? Terus juga fa'ilnya mana? Terus ini masuknya fi'il marfu, mansub atau majzum dan seterusnya. Nah, kalau sudah bisa bedakan insya Allah mudah ya, untuk ininya, untuk menerjemahkan, untuk mengerti dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.